Mantep nggih punan nggih. Pun, sakniki masalah syukuran. Kula jak nata ati, nggih. Mangke ati damel nata niki awak sak kujur. Mulai pucuk rambut nganti pucuk sikil. Lah nek awak sak kujur engko gawe nata ibadah dhateng Allah, muamalah dhateng sesami gesang. Lapo kok nata ati iku penting? Soale ngapunten, prilakune menungsa niku gumantung atine. Akhlak niku kan spontanitas dari apa yang tertanam di dalam hati. Kalau yang tertanam di dalam hati itu apik, muncul dados perilaku moral apik. Ning sebalike, kalau yang tertanam di hati niki kok elek, spontanitas dados moral, muncul dados perilaku elek. Contoh gampang-gampangan mawon. Panjenengan menawi wahing, ahing, ngoten niku sing diucapne napa? Alhamdulillah. Itu berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah. Tapi yang ten apa mboten tiyang sing wahing niku sing diucapno jenenge panganan. Halo? Enten apa mboten? Contone tahu lho. Es teh. Engko nate ngaji ten Madiun yo pecel. Anak cara Pak Kajitono ya daging. Jadi karena yang tertanam di hatinya itu, ngeten nggih. Wong wahing kok sing diucapne alhamdulillah, itu berarti yang tertanam di hatinya adalah Allah. Tapi wahing sing diucapno kok jenenge panganan, haji. Pecel tahu. Itu berarti yang tertanam di hatinya adalah Departemen Perbadokan. Contoh meleh, panjenengan kok melampah sikil ke sandung watu, cetek. Niku sing jenengan ucapne napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku berarti yang tertanam di hati panjenengan Allah. Tapi enten mboten, tiyang sing melampah kok terus kesandung sing diucapno ku jenenge kewan. Nggih. Okay. Niku berarti yang tertanam di hatinya adalah nggih, okay, ngoten niku. Nek kelakuane ya malah kaya wong gampil kok niteni tiyang niku gampil. Nggih. Okay. Delok omongane niku pun ketara. Nek tiyang niku nek atine apik, omongane apik. Nek atine elek, omongane elek. Soale sing medal keng cangkem niki bluke ati. Ngoten ibaratnya sing medal keng ceret, ini kan tergantung isine. Isine teh, suntuk nge medal teh. Sini kopi, suntuk nge medal kopi. Sini jahe, suntuk nge medal jahe. Saya terusik, yang ini kuna isine hati api, metu lewat cangkem jadi omongan, nge omongan api. Tapi ini isine hati ini elek, metu lewat cangkem jadi omongan, nge omongan elek. Ini buatan enten, gue ngomongan elek kok hati ini api, ini gue buatan enten. Aku ngineki mek lambe kutok sing tarter, mek omongan kutok sing kusuh, niki elek. Nek hati ku asline yo ora ngene, hatiku yo lembut. Ngono ku pret ngono kuwi. Subhanallah, kuasane Gusti Allah ngoten. Mangkane niki pentinge nata ati. Pun, lek wis ati ketata, ayo usaha dadi wong sing manfaat. Ngoten. Mboten namung manfaat kanggo awake dhewe, ning iso manfaati kangge keluarga, manfaati kanggo masyarakat, langkung-langkung manfaat kanggo kepentingan agami. Nah, iso dadi wong manfaat niku butuhno latihan, Bapak Ibu. Nek mboten latihan mboten saged. Apa-apa iku butuh latihan. Mboten latihan mboten saged. Latihan, latihan, latihan, latihan terus, suwe-suwe kulino, lewes kulino malih iso. Mergo pancen iso iku jalaran saka kulino. Kados Pak Tono niku iso njagal apa ngululangi sapi meragat iso cuwepet iso enak. Ya mergo latihan, kaitane biyen ya kangelan, tapi mergo latihan, latihan, latihan suwe-suwe kulino. Wau ditakleti kali Pak Sekcam. Mboten kesel meragat pun kulino, Pak lho. Aku pas omong-omong ten jero. Apa-apa iki mergo kulino kok.

sing ngundang wong sugih berkate gede semangat budal ngono ku ya neng. Ana sing tujuane mek pengen roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Mergo biasane krungune kan mek no HP tok. Kul huwaile. Bijane prejengane wong endi to? Ya ana sing pengen roh wong etok niku ya ana. Jenenge wong akeh kok. Lho nek wis iso gawe lega atine wong, iso gawe bungah atine wong, napa fadilahe? Napa manfaate njenengan direken khairun nasi anfa'uhum linnas. Sa'api-api'e menungso iku sing uripe manfaati marang sapodo-podo menungso liyane. Nah tapi gini lho bapak ibu masalahe dereng mereh wonten dawuh ahabun nasi illallahi azza wa jalla pucuke podo anfa'uhum linnas. Sing paling disenengi Allah niku sing manfaat kanggo diangkatan mboten ngrugekno wong, mboten nyusahno wong, tapi manfaati, bungahno. Penggawean yang ngono. Penggawean sing paling disenengi Allah niku penggawean lek njenengan lampahi saged bungahno tiyang kathah. Cobi to, ajaran agama Islam niku njenengan nangen-nangen pundi wonten sing nyusahno tiyang lak mboten wonten. Sedaya isine kengken bungahno wong. Ajaran agama iki ngoten, kengken bungahno wong. Nek diundang rawuh sing ngundang ben bunga. Ana tanggamu sing lara, tambang ngono, atine sing lara ku ben bunga, ben iso dadi tamba. Sedaya kan bungane wong. Sampeyan mlaku tengah dalan kok ketemu carang, ketemu paku, bling ri, singkirno sing ate liwat dalan iku ben bunga. Kan bungane ta? Nek ana tanggamu sing lesu, ora ana mangan. Nek ana sing